Oh, asmara yang terindah mewarnai bumi, yang ku cinta menjanjikan aku terbang ke atas ke langit ketujuh bersamamu. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru, sendiri hatiku menanti kabar yang aku tunggu, peluk dan cium hangatnya untukku. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru, sendiri hatiku menanti kabar yang aku tunggu, peluk dan cium. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru, sebiru hatiku. Bye.